Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, para aba wal ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan malam hari ini, kembali Allah pertemukan kita dalam madrasah, program madrasah diniyah bagi ibu dan ayah. Insyaallah di kesempatan malam hari ini, kita akan melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Kita masih membahas tentang metode-metode pengajaran yang bisa kita lakukan, ya, baik itu sebagai orang tua maupun sebagai seorang guru di sekolah. Kalau pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana pentingnya keteladanan dan pembiasaan, maka insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan bahas dua metode pengajaran yang ini juga efektif untuk anak-anak kita, ya. Yang pertama adalah penanaman nilai, kemudian yang kedua adalah metode targhib wa tarhib, ya. Memberikan dorongan dan memberikan ancaman. Kita akan bahas dulu bagian yang pertama, yaitu penanaman nilai. Maksud dari penanaman nilai ini, ya, ini kalau bahasa kerennya itu indoktrinasi. Jadi kita mencoba menanamkan nilai-nilai kebenaran itu pada diri anak-anak kita. Caranya bagaimana? Ya, kita berdialog dengan anak kita atau kita sampaikan, ya, kita sampaikan kepada anak-anak kita apa yang menjadi kebenaran, dan kita sampaikan bahwa itu adalah suatu kebenaran, suatu yang dituntut bagi kita untuk melakukannya. Ya, sebagai contoh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdialog dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Mu'adz bin Jabal mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala al-himar. Faqala li, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Kata Mu'ad bin Jabal, suatu ketika saya naik, ya, mengendarai seekor keledai bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Saya membonceng Rasul sallallahu alaihi wa sallam di atas seekor keledai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa yang menjadi hak Allah atas para hamba dan apa yang menjadi hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Mu'ad menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan kepada Mu'ad, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, hak Allah atas para hamba adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nabi mencoba menanamkan, ya, menanamkan ini kepada Mu'ad. Wahai Mu'ad, hak Allah itu adalah kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah itu tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, jadi ini kita coba tanamkan kepada anak-anak kita, ya, prinsip-prinsip tauhid. Kalau kita jaga tauhid kita, nak, ya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kita. Dan sama juga seperti apa yang disampaikan oleh Luqman, ya, Luqman al-Hakim kepada anaknya. Beliau mendoktrinkan kepada anaknya, menanamkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kedzaliman yang teramat besar. Ya, jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita nilai-nilai positif seperti ini, ya. Kita tanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita sejak dini, ya. Misalnya antum ajak anak melihat keindahan alam, misalnya sawah yang terbentang, demikian juga sawah yang terbentang, kemudian demikian juga gunung, ya, yang menjulang tinggi, ya, sungai yang mengalir, kemudian kita sampaikan kepada anak-anak kita, nak, ini semua yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan tanamkan nilai-nilai apapun itu, entah itu nilai kejujuran, ya, atau akhlak yang baik, ya, tentang kewajiban menghormati orang tua, ya. Kita sampaikan kepada mereka bahwa ini semua merupakan kewajiban kita. Masalah kejujuran misalnya. Ya, masalah kejujuran misalnya. Kita sampaikan kepada anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang jujur. Ya, banyak di antara orang tua yang keliru, ya. Anaknya justru didoktrin, ya, ditanamkan kepada mereka bahwa jujur itu membawa kesialan, ya. Ada ungkapan nek jujur ajur, ya. Kalau jujur itu nanti akan mendapatkan ketidakberuntungan, ya. Tidak beruntung kalau misalnya jujur. Justru dibalik, dari kecil tuh kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, nak, jadi anak yang jujur. Ya, jadi anak yang jujur. Kenapa? Karena jujur itu pasti akan membawa keberuntungan, ya, pasti akan membawa kebaikan pada dirimu. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Ya. Yang namanya kejujuran itu pasti akan menunjukkan kepada kebaikan. Dan yang namanya kebaikan pasti akan membawamu kepada surga. Tanamkan ini kepada anak-anak kita. Ya. Kalau jujur itu kamu pasti dapat keberuntungan. Ya. Entah langsung kamu dapatkan atau nanti kamu dapatkan, pasti kamu dapat kejujuran, dengan kejujuran itu kamu mendapatkan keberuntungan. Tanamkan ini kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian tanamkan kepada dia, kalau bohong, bohong ini pasti akan membawamu pada keburukan, nak. Ya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya. Sesungguhnya kedustaan itu akan membawa pada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa akan menggiringmu kepada neraka. Tanamkan ini kepada anak-anak kita. Ya. Nah, beginilah caranya, ya, mendidik anak. Kita tanamkan betul dan kemudian diulang-ulang. Ya, ingat enggak apa yang Bapak sampaikan? Kalau jujur pasti mendapatkan keberuntungan, ya. Demikian juga tanamkan mereka, ya, tanamkan kepada mereka untuk senantiasa bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, agar mereka benar-benar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas, ya. Beliau mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya, ya gulam, inni muallimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Wahai anak, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah senantiasa berada di hadapanmu, membimbingmu. Nah, ini kita tanamkan kepada anak-anak, ya. Selama kamu menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ada untuk senantiasa menolongmu, memberikan pertolongan kepadamu, memberikan petunjuk kepadamu. Ya. Ajarkan mereka kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Amma yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya jalan keluar. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan baginya jalan keluar wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Jadi begitu kita sampaikan kepada anak-anak kita sesuai dengan apa yang bisa mereka pahami. Ya, dengan bahasa yang bisa mereka pahami. Nah, tanamkanlah nilai-nilai kebaikan ini kepada anak-anak kita sejak dini. Ya, yang bisa mereka bawa, ya, yang bisa mereka bawa sampai mereka dewasa nanti. Ya. Kadang-kadang kita masih ingat ya mungkinnya pesan-pesan orang tua ya. Misalnya pesan orang tua untuk jadi tawadu ya. Demikian juga pesan guru-guru kita. Saya dulu punya seorang guru. Dia tidak banyak bicara orangnya. Dia cuma pesan satu aja kepada murid-muridnya. Ya, ingat slogan ini kata dia. Kemanapun kalian pergi, bawa slogan ini. Apa itu Pak? Janbong katanya. Janbong. Apa itu Janbong Pak? Jangan sombong. Dimanapun kalian berada, ya, jangan pernah menjadi orang yang sombong. Kalimat simple, ya, tapi dia berhasil menanamkan dan ini dibawa, ya, dibawa sampai murid itu dewasa. Dia selalu ingat apa yang disampaikan oleh gurunya. Janbong, jangan sombong, ya. Nah, ini bagaimana caranya, ya, kita mendidik anak kita ini menanamkan nilai-nilai tersebut yang akan mereka bawa terus, ya, sampai mereka dewasa, ya. Dan ingat sekali lagi yang kita sampaikan, ya, penanaman nilai ini akan sukses apabila kita dekat dengan anak-anak kita. Ya, ada kedekatan antara kita dengan anak-anak kita. Kalau orang tua sudah jauh, ya, mereka nanti apa yang kita tanamkan itu akan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, misalnya kita nggak pernah berada di tengah-tengah anak-anak kita. Tiba-tiba datang, kemudian menyampaikan ini, nanamkan nilai-nilai ini, ya, tanpa ada ikatan emosional. Ini biasanya mental, ya, tidak ada ikatan emosional antara bapak dan anak, ya, sehingga apa yang disampaikan tidak nyantol, ya. Baik, ini yang berkaitan dengan penanaman nilai, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kita bahas pada malam ini, di antara metode pendidikan juga yang bisa kita terapkan adalah targhib wa tarhib. Ya, targhib ini adalah memberikan motivasi. Ya, memberikan motivasi. Kita dapatkan ya di banyak pensyariatan ya, ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah ya, selalu ada sesuatu yang kita dapatkan dari amalan kebaikan kita. Contohnya nih, sekarang kita lagi dalam puasa ya. Dalam puasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya. Ini apa? Dorongan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, bagi orang-orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Ya, barang siapa yang menegakkan malam ya, qiyamul lail, dia salat tarawih di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya, dan banyak lagi ya, ya hadis-hadis yang berbicara tentang pahala ya. Nah, ini kita bisa terapkan kepada anak-anak kita. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama yang kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, anak-anak kita agak malas baca Quran ya. Malas setoran Quran ini. Ini masalah di sekolah-sekolah sejak adanya pandemi, anak-anak kita harus belajar hanya lewat Zoom atau lewat HP ya. Ini terkadang menimbulkan kemalasan pada diri mereka, ya, kebosanan dan kemalasan. Soalnya kalau di sekolah kan dia bisa sama teman-temannya ya, bareng-bareng sama teman-temannya sehingga tidak cepat bosan dan semangat juga semuanya hafalan ya, semangat. Nah misalnya, nah sekarang kondisinya nggak seperti itu, di rumah mereka ada di rumah ya, kadang-kadang mereka tetap harus menyetorkan ayat-ayat yang mereka hafalkan. Nah kemudian terkadang anak-anak kita bosan. Nah kita itu bisa motivasi, kita motivasi anak-anak kita dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya, tentang keutamaan membaca Al-Quran misalnya ya, seperti hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kita sampaikan kepada anak-anak kita, nak, kamu mau nggak menjadi orang yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa taala ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, sekarang kamu sedang mempelajari Al-Qur'an, ya, sedang membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an. Kalau ini kamu tinggalkan, maka nanti kamu tidak jadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rugi sekali, nak. Ya, dalam hidup ini yang kita cari adalah kedekatan dengan Allah, menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa engkau dapatkan dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an, dengan menjadi ahlul Qur'an. Ya. Oleh karena itu jangan tinggalkan ini, nak. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Atau kita sampaikan juga kepada anak-anak kita. Ya. Bahwa membaca Al-Qur'an satu hurufnya saja yang kita baca, ya, maka ini kita mendapatkan 10 pahala. Ya. Kemudian kalau kita baca satu halaman, maka sekian banyak pahalanya. Ya, kita motivasi anak-anak kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Man qara'a harfan min kitabillah, ya, falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan dan pahala yang satu atau kebaikan yang satu ini dilipat gandakan menjadi 10. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, walam akul alif lam mim harfun, ya, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Bayangkan, nak, kamu setiap kali kamu membaca satu huruf saja, kamu mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana kalau yang kau baca satu halaman, yang kau hafalkan satu halaman, sekian banyak pahala yang akan engkau peroleh. Ya, jadi anak-anak itu diberikan motivasi, ya, agar mereka mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah bertanya dulu sama Syekh Abdul Hadi Al-Umairi, ya, salah seorang pengajar di Mahad Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah, ketika beliau berkunjung ke Indonesia, saya tanya kepada Syekh, "Syekh, anak-anak kita itu ya, kalau mereka masih kecil-kecil, boleh enggak kita targhib, ini kita berikan motivasi ya untuk mendapatkan surga?" Kata Syekh, ya memang itu, ya memang seperti itu. Anak-anak kita itu kita doktrinkan, kita tanamkan kepada mereka, kita beri motivasi kepada mereka untuk mendapatkan surga. Ya, karena inilah yang paling tinggi, inilah hasil yang paling, istilahnya paling maksimal, ya paling tinggi yang bisa kita dapatkan. Ya, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ya. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia telah mendapatkan kesuksesan. Jadi kunci kesuksesan itu. Maka yang kita cari adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi motivasi utama kita. Ya. Jadi biasakanlah anak-anak itu dengan surga dan neraka, ya, agar kita nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, ya. Makanya penting juga menanamkan kepada mereka ya, di rukun iman nanti kita akan belajar ya. Ada saatnya nanti bagaimana mengajarkan akidah kepada anak-anak. Ini di antara yang perlu kita ajarkan adalah tentang konsep al-jaza, yaitu balasan yang akan diperoleh oleh seseorang berdasarkan apa yang dia amalkan selama dia hidup di dunia. Nah, kalau kita beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga, dan ini adalah balasan, ya, balasan yang terbaik bagi seseorang. Ya, demikian juga nanti, ya, puncaknya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita cari, ya. Malah inilah yang kita cari. Anak-anak kita tekankan mereka, kita dorong mereka untuk untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jangan dunia yang kita jadikan motivasi utama, ya. Walaupun terkadang itu boleh, ya. Terkadang itu boleh, tapi bukan itu yang utama, ya. Bukan itu yang utama. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Adapun kehidupan dunia ini dia kesenangan yang menipu. Sehingga puncak raihan seorang hamba itu pada hakikatnya adalah ketika dia dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jadi kita berikan motivasi kepada anak-anak kita. Dan tidak mengapa misalnya kita motivasi anak-anak kita dengan hadiah, tapi jangan selalu diberi hadiah. Ya, jangan selalu apa-apa harus ada imbalannya. Tidak. Tapi tidak jadi masalah, misalnya kita janjikan kepada mereka, "Nak, kalau misalnya kamu selesai target hafalanmu, ya, satu juz di akhir semester ini, nanti Bapak belikan apa." Yang demikian tidak mengapa insya Allah untuk memberikan motivasi kepada mereka. Tapi tetap yang menjadi motivasi utama adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, dahulu para sahabat juga memberikan motivasi yang sifatnya dunia kepada anak-anak, ya, seperti yang disebutkan, ya, dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari sahabat Rubai' binti Mu'awid radhiyallahu taala anha, beliau bercerita tentang bagaimana pensyariatan puasa, ya, puasa dahulu, puasa yang diperintahkan atau diwajibkan atas kaum muslimin sebelum puasa di bulan Ramadan itu adalah puasa di hari Asyura. Ya. Puasa di hari Asyura. Ya, maka ketika tiba perintah untuk berpuasa di hari Asyura ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian dari sahabat untuk mengumumkan. Ya, barang siapa yang sudah berpuasa, ya, man asbaha shaiman fayutimma shaumahu, ya, fayutimmu shaumah, baik, fayutimma shaumah, ya, man asbaha shaiman falyutim shaumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata utusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dari pagi itu sudah berpuasa, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, dia lanjutkan puasanya. Ya, wa man asbaha muftiran falyukmil baqiyata yaumihi. Barang siapa yang falyumsik baqiyata yaumihi. Barang siapa yang sebelumnya tidak puasa, ya, yang muftir, yang tidak berpuasa, maka hendaknya di sisa harinya dia menahan diri. Ya. Maka kemudian Rubai' binti Mu'awid mengatakan, "Nahnu nasum wa nusawwimu abna'ana as-sighar." Maka kami ketika mendengar instruksi tersebut, kami berpuasa dan kami pun memerintahkan anak-anak kami untuk berpuasa. Nah, ketika itu kata Rubai' binti Mu'awid, ya, mereka memberikan hadiah kepada anak-anak mereka agar mereka sibuk, ya, mereka sibuk agar mereka tidak berpikiran tentang rasa lapar mereka, diberi mainan, ya, diberi sesuatu untuk menyibukkan mereka. Jadi mereka senang berpuasa, lupa dengan rasa laparnya, sampai mereka bisa menyelesaikan puasa tersebut. Sehingga tidak mengapa bagi kita untuk memberikan hadiah kepada anak-anak kita, ya, sebagai bentuk motivasi kepada mereka. Ya, ini adalah targhib bagi anak-anak kita. Demikian juga ancaman, ya. Tidak mengapa kita memberikan ancaman, karena memang yang namanya syariat itu ada targhib, ada tarhib. Ya, barang siapa yang melakukan ini, maka nanti dia akan dihukum. Ya, misalnya tentang orang-orang yang apa namanya melakukan ghibah atau berkata-kata kotor. Nabi alaihi salatu wasallam dalam peristiwa dalam hadis Isra wal Mi'raj, ya beliau melihat banyak sekali orang-orang yang disiksa dengan berbagai macam siksaan atas perbuatan yang pernah mereka lakukan. Ya, misalnya demikian juga di dalam Al-Qur'an disebutkan balasan-balasan bagi orang yang meninggalkan kewajiban. Ya, misalnya dalam permasalahan salat, Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan tentang orang-orang yang meninggalkan salat. Ya, nanti di ketika di akhirat nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Allah menceritakan dialog antara para penduduk surga dengan orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, para penduduk surga berkata kepada penduduk api neraka, "Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Ya, apa yang menyebabkan kalian dijerembabkan ke dalam neraka Saqar? Maka mereka mengatakan, "Dulu kami tidak sholat." Nah, kita sampaikan kepada anak-anak kita, "Kamu kalau tidak sholat nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, neraka Saqar." Ya, dan masih banyak lagi ya. Kita berikan ancaman kepada anak-anak kita. Yang demikian adalah metode Qur'ani, yakni metode yang yang bisa kita dapatkan ya dari Al-Qur'an ya, di mana ada dorongan untuk melakukan kebaikan, ada motivasi untuk melakukan kebaikan, dan ada ancaman ya bagi yang tidak melakukan kewajiban atau yang meninggalkan sebuah kewajiban ya, atau melakukan pelanggaran terhadap sebuah kewajiban. Baik, wallahu taala alam bisawab ya, ini secara ringkas dua metode yang bisa kita terapkan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, yakni penanaman nilai dan juga targhib wa tarhib, atau bisa kita katakan memotivasi dan juga memberikan ancaman kepada anak-anak kita. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kemudian sebagaimana biasa, kalau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut ya, kami persilahkan untuk kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Tafadhal Ustaz, barakallahu.